بسم الله الرحمن الرحيم. Yang bahaya ini, ternyata saat di dunia temannya ini seperti mengajak pada kebaikan, seperti mengajak pada amal saleh, padahal yang kerjakan amal salah. Betul, seperti ngajak ke masjid dengan dalil, seperti menunjukkan dengan dalil, seperti menunjukkan kepada kebaikan, tapi ternyata awas, hati-hati. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Kalian tahu kata Quran, ada orang-orang yang disebut dallu sabila, mereka itu tersesat jalan saat di dunia. Mereka merasa mengerjakan amal soleh, tapi sesungguhnya maaf, mereka amalannya tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang selanjutnya, ada golongan punya teman menunjukkan seperti pada amal soleh, tapi dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul unabbiukum bil akhsarina a'mala. Lihat, katakan Muhammad pada umatmu, mau enggak saya kabarkan pada kalian dengan orang yang paling rugi amalannya? Teman-teman, maaf, kalau orang tidak sholat masuk neraka, rugi tidak? Apa ruginya? Dia tidak sholat. Dia tidak sholat. Tapi akhir hidup dia sangat rugi. Sekarang yang kedua, maaf, sholat masuk neraka. Jadi yang pertama, maaf, tidak sholat masuk neraka. Yang kedua, sholat masuk neraka. Rugi mana? Yang pertama atau yang kedua? Dua. Dalam bahasa Arab ada yang disebut ismut tafdil, lebih satu dibanding lainnya. Rugi yang pertama disebut khasira, rugi. Kalau kita ingin tambahkan lebih rugi, maka tambah hamzah di depannya, akhsar. Kalau orangnya banyak, tambah in atau un di ujungnya. In, un, akhsarin atau akhsarun. Akhsarin, kata Quran, ada orang yang lebih rugi dibandingkan orang rugi saat di dunia. Siapa mereka? Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat jalan saat hidup di dunia, dia merasa telah mengerjakan amal soleh kebaikan, padahal salah amalnya. Siapa di antara mereka? Ada yang sholat, cuman sholatnya membuat dia celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Masya Allah, sholat saja bisa celaka, apalagi yang enggak sholat. Tolong jangan dipotong kalimat saya ya. Awas, netizen dimanapun berada, hati-hati, jangan dipotong. Nanti saya kena tahdir lagi di sini ya. Wah, sholat bisa masuk neraka, Ustaz Adi. Ayo sibuk tulis makalah, serang. Tapi luar biasa inti, antum kok banyak kesini, padahal ini Ustaz syubhat di hadapan antum nih. Sudah kena tahdir, disebut bahwa syubhat, antum masih mau lihat juga. Luar biasa. Kalau apa yang saya sampaikan membuat syubhat, antum jauh dari Allah, tinggalkan saya. Sudah, cari Ustaz lain, itu paling gampang. Yang paling aneh, sudah nonton, diikutin. Terus bilang syubhat lagi. Kalau bilang syubhat, ngapain nonton? Nah, balikan ke sini. Fokus. Teman-teman sekalian, siapa orang yang celaka salat ini? Bukan semuanya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yuraun, yang riya saat dia akan mengerjakannya. Riya. Jadi dia beramal saleh, dikiranya diterima. Ternyata kata Allah, tidak. Lihat baik-baik ya. Awas, hati-hati. Hati-hati dengan riya. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair, antum buka halaman ke-10, paling kiri di pertengahan. Beliau menyebutkan di antara syirik itu nanti terbagi dua. Syirik kecil yang disebut dengan riya. Riya itu dihukumi oleh Quran seketika menggugurkan amalan. Satu. Kedua, disebut rugi karena tidak menghasilkan pahala. Ketiga, diserupakan dengan orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan semua amal baik yang telah engkau tenun dengan melakukan perbuatan yang merusak dan mengganggu. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria. Itu contoh. Jadi kalau orang ria itu, satu, batal langsung amalannya. Bahkan ada orang yang sebelum beramal sudah batal amalnya. Ria itu bahaya. Sedang sholat, tiba-tiba ria, batal seketika. Ya, setelah sholat, ria, hilang semua amalannya. Ada yang sebelum dikerjakan amalan, sudah hilang amalannya. Ada. Ini musim umrah nih. Masya Allah mau berangkat. Tidak salah. Antum minta doa. Itu enggak ada masalah, minta maaf. Tapi ingat, awas, hati-hati dengan ria. Kumpulkan sekota Malang. bikin tenda, masya Allah. Pak ibu sekalian, saya akan berangkat besok menunaikan umrah, mohon doanya dan maafkan saya. Ini umrah pertama kami untuk berangkat. Mungkin semalam juga belum ada yang umrah ya, kami yang pertama umrah, masya Allah. Ya, Pak Bupati belum umrah ya, Pak Camat belum umrah. Kami doakan nanti di sana depan Hajar Aswad supaya semuanya bisa mendapatkan umrah, masya Allah.